Bersamamu ku arungi lautan berduri, tanpa rasa hanya luka mengisi nurani. Biarkanlah kau bicara, hapus air mata. Biarkanlah kau meronta di dalam nestapa. Ku terhempas dan terinjak menahan emosi. Kau tertawa dan teriak lulu asa ini. Lepaskanlah tangan ini dan menutup mata. Lepaskanlah tubuh ini terbebas derita. Semua jadi hitam dan tak terpancar lagi cahaya yang kita pernah dambakan, lalui dan berharap keabadian datang. Di tanganku kau genggam permata yang hilang. Lalui dan berharap keabadian datang. Di tanganku kau genggam permata yang hilang. Lalui dan berharap keabadian datang. Di tanganku kau genggam permata yang hilang. Lalui dan berharap keabadian datang. Bersamamu ku arungi lautan berduri, tanpa rasa hanya luka mengisi nurani.